kata wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bisanin ila yaumiddin. Qala rahimahullahu ta'ala qaidatul rabi'ah, kaidah yang keempat, yang terakhir dari apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, anna musyriki zamanina aghladha syirkan au aghladhu syirkan minal awwalin, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita, di zaman beliau sendiri, ya, jauh masa beliau dengan kita. Tetapi beliau terangkan bagaimana orang-orang musyrik di zaman beliau sendiri ketika itu, ya, bahwasanya musyrikin ketika itu apa? Aghladhu syirkan, lebih parah kesyirikannya, ya, lebih nemen gitu, lebih tebal kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin awwalin, orang-orang musyrik yang terdahulu. Dari sisi mana, dari segi mana bahwasanya orang musyrik sekarang lebih parah ketimbang orang-orang musyrik terdahulu? Kata beliau, li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil syiddah, ya. Karena orang-orang musyrikin dahulu mereka berbuat syirik dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan mereka mendapatkan kemudahan, mereka lupa dengan Allah, ya, mendapatkan lupa dengan Allah, mendapatkan keluasan, lupa dengan Allah. Taib. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mengikhlaskan ibadah ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahaya, baru mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musyriku zamanina, adapun orang musyrikin di zaman kita, kata Syekh, syirkuhum daiman, kesyirikan mereka itu terus menerus, enggak ada hentinya, ya, enggak ada bedanya, firrakha'i wa syiddah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit mereka berbuat syirik, ya. Bahkan orang-orang musyrik di zaman kita dalam keadaan sempit mereka apa? Tambah kesyirikannya, ya, beda dengan apa? Orang-orang musyrikin terdahulu, ya, semakin jauh mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala diuji, tatkala dalam kesempitan, lari sana sini, bingung, ya, cari orang-orang yang dianggap pintar, cari tempat-tempat yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan mereka ketika mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhib. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya yang menunjukkan pengikhlasan ibadah orang-orang musyrik terdahulu dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit, dalam firman Allah SWT di surat Al-Ankabut ayat ke-65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka sudah berada di atas perahu, berlayar di atas perahu, dan apa? Dikepung oleh ombak, gelombang yang sangat dahsyat, da'ullah, mereka berdoa kepada Allah ketika itu, khawatir dan takut dengan gelombang yang sangat luar biasa yang ada di lautan. Ya. Kalau kami selamatkan mereka sampai ke daratan, ya, sesuai dengan tujuan mereka, ternyata mereka kembali berbuat syirik. Ya, kembali berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya syirik mereka, orang-orang terdahulu, fi syiddah, dalam keadaan genting saja. Tayyib. Hingga ini yang menunjukkan kesedihan beliau, yaitu tentang parahnya kesyirikan umat di zaman beliau dan zaman setelahnya sampai kita sekarang ini dibandingkan dengan orang-orang musyrikun terdahulu, ya, sebelum datangnya Islam dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum datangnya Islam dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih ringan meskipun sama mereka juga apa berbuat syirik. Cuman ingat, keduanya kesyirikan, cuman ada sisi ringannya dan ada sisi beratnya. Ya, maka lebih berat dan lebih parah kesyirikan di zaman kita sekarang ini. Ditinjau daripada 5 perkara yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan di zaman kita itu lebih parah. Yang pertama telah disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya syirik al-mutaakhirin daim. Kesyirikannya orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, di zaman penulis sampai kita sekarang ini terus-menerus. Firraha'i wa syiddah. Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Bahkan tadi, ya, anak katakan kesyirikan orang sekarang itu dalam keadaan sempit, semakin jauh dengan Allah, semakin lupa, bukan sadar tentang Allah SWT, mau kembali kepada Allah. Ya, tetapi mereka stres. Akhirnya apa? Mereka mengambil jalan yang dianggap pintas oleh mereka dengan mendatangi kuhan, ul-arraf, para dukun, para tidak normal dan yang lainnya. Sedangkan kesyirikan orang-orang yang terdahulu dalam keadaan genting saja. Ya. Adapun dalam kesyirikan orang-orang terdahulu dalam keadaan lapang saja. Ya. Jadi ketika mereka senang lupa dengan Allah. Tetapi ketika mereka diuji dalam kesempitan, dalam bahaya yang mengancam keselamatan mereka, mereka ingat Allah. Mereka kembali kepada Allah. Mereka sadar bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat di surat Al-Ankabut. Demikian pula yang semakna di surat Luqman. Allah firmankan, وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka berada di lautan, ya, dikepung dengan ombak yang sangat besar, diibaratkan kata Allah Subhanahu Wa Taala kadzulan, seperti gumpalan gunung. Ya, antum lihat, mungkin yang pernah ke kampung laut, ya, atau ke pantai selatan, yang namanya ombak di lautan itu bergulung-gulung seperti rumah, besar seperti gunung. Taib. Biasanya apa? Di antara dua selat semakin besar ombak. Taib. Maka tatkala mereka digulung oleh ombak yang sangat besar menggunung dalam keadaan bahaya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan doanya, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, dikabulkan doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang tetap menempuh jalan yang lurus. Di antara mereka ada yang tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya apa? Berbuat syirik. Maka tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari terhadap ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami melainkan orang yang khianat, yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Demikian pula firman Allah SWT yang menunjukkan kesyirikan orang-orang terdahulu dalam keadaan genting saja. Di surat An-Nahl Allah SWT firmankan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Tidaklah ada suatu kenikmatan yang ada pada diri kalian melainkan semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La bihaulina wala biquwwatina. Bukan karena daya dan upaya kita. Kenikmatan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala datangnya. Ya. Maka kata Allah, tatkala menimpa kepada mereka bahaya, kemudian mereka kembali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilaihi taj'arun. Ya, ketika mereka diuji dalam keadaan bahaya, mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tayyib. Menunjukkan apa? Mereka ingat ketika diuji. Tetapi ketika diberikan kenikmatan, Allah tegur, kenikmatan yang ada pada kalian itu dari Allah. Kenapa lupa dengan itu? Ya. Baru ketika diuji dalam keadaan bahaya mereka meminta pertolongan kepada Allah. Falamma kashafa ad-darra ankum fa idza fariqum minkum idza hum yusyrikun. Kemudian ketika Allah SWT angkat, ketika Allah SWT hilangkan bahaya tersebut, ternyata sekelompok di antara kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hilangkan kembali bahaya tersebut, ancaman tersebut Allah hilangkan. Sebagian dari orang-orang musyrikun mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberadaan orang-orang yang terdahulu. Tayyib. Demikian pula surat Yunus Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hatta idza kuntum fil fulk jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. Orang-orang musyrikin terdahulu ketika mereka telah berada di atas perahu, ya, tatkala kalian, kata Allah SWT, sudah ada di atas perahu, kemudian perahu tersebut berlayar membawa kalian di atas lautan, ya, ditiup dengan angin yang baik, mengarahkan mereka sesuai dengan arah yang ada dalam perahu tersebut, dan mereka bahagia dengan pelayaran mereka, ya, yang disertai dengan angin yang bagus, tiupan yang bagus. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, datang kemudian kepada mereka badai dan gelombang dari seluruh penjuru, dikepung mereka oleh badai dan gelombang. Ya. Bahkan mereka apa? Mereka sudah dikepung, tidak bisa lagi selamat daripada kepungan badai dan gelombang ketika itu. Maka dalam keadaan yang genting, yang bahaya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan doanya. Ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, jikalau Engkau selamatkan kami dari bahaya ini, dari goncangan ini, dari ombak yang sangat luar biasa ini, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Mentazkiyah diri mereka. Merekomendasi diri mereka, jikalau diselamatkan dari badai yang sangat luar biasa, kata mereka, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi, kata Allah SWT, falamma anjahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya. Ketika Allah selamatkan mereka, ternyata mereka berbuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya. Mereka berbuat syirik. Ini semua gambaran tentang kesyirikan orang-orang yang terdahulu, yang mereka masih mending ingat Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika dalam keadaan bahaya. Ya, ketika dalam keadaan bahaya. Adapun dalam keadaan senang, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sekarang apa? Syiriknya parah, nemen, ya. Terus-terusan dalam keadaan senang, dalam keadaan genting, sulit, susah. Ya. Dalam keadaan kaya dan miskin. Ya. Kaya lupa Allah, miskin apa? Lebih-lebih. Lupa tadi cari jalan pintas, pergi ke Gunung Kawi umpamanya, ya. Cari yang apa? Bisa membantu cepat kaya. Pergi ke Cikundul. Ya, sama mendatangi apa? Orang yang bisa membantu mereka supaya bisa cepat kaya. Dan yang lainnya dari tempat-tempat yang dianggap keramat. Atau cari orang-orang yang dianggap pinter, keblinger tapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kesyirikan orang sekarang itu parah dibandingkan dengan yang terdahulu. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita, di zaman muallif sampai zaman kita, mereka berbuat syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Ya. Dalam rububiyah dan uluhiyah. Iya, orang sekarang banyak yang meyakini adanya pengatur selain Allah. Ya. Di bumi Cirebon, siapa yang mengatur? Ya, pusir daya katanya. Mereka katakan sebagai pusir daya. Ada penunggunya di Cirebon yang mengaturnya. Atau yang lainnya, ada pawang hujan. Mereka meyakini bahwasanya ada yang bisa mendatangkan hujan atau yang menolak hujan selain Allah SWT. Ya. Ada yang mengetahui jodoh dengan melihat telapak tangan. Ya, atau dengan melihat mata seseorang ketahuan, oh ini orang akan sengsara atau orang akan kaya. Ini jenis-jenis kesyirikan dalam rububiyah. Tayib. Gue tadi meyakini adanya penguasa selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang ikut andil bagian di alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rububiyah, dalam uluhiyah, oh, lebih. Ya, lebih mereka apa? Mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikun terdahulu, mereka berbuat syirik hanya dalam uluhiyah saja. Ya. Dalam rububiyah sudah kita lewati pada kaidah yang pertama. Mereka menetapkannya. Mereka mengatakan, ya, atau Allah gambarkan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka yakini yang mereka ibadah itu apa? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa mendatangkan bahaya dan juga tidak bisa, atau tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Itu mereka yakini. Yang mereka ibadahi tidak memiliki andil bagian dalam rububiyah. Ya. Mereka katakan ketika ditanya tentang rububiyah Allah SWT, fasayakulun Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki. Baik. Yang ketiga, menunjukkan parahnya orang-orang musyrikin di zaman kita, bahwasanya mereka tatkala bersumpah, orang musyrikin di zaman muallif sampai di zaman kita, bersumpahnya itu bukan dengan nama Allah, tetapi apa? Dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. pocong, ya. Atau sumpah dengan apa syekhnya, atau sumpah dengan tempat keramatnya, atau dengan walinya dan yang lainnya. Mereka berani bersumpah dengan apa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang musyrikin dahulu bersumpah apa? Tetap dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat An-Nahl, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah. Dengan apa mereka bersumpah? Billah. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersumpah demi Allah, Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Al-An'am, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Mereka bersumpah dengan Allah juga, billah. Kalau datang kepada mereka satu ayat, mereka akan beriman. Ya. Hanya berbeda orang sekarang dengan orang yang terdahulu. Baik. Orang tadi berani bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwasanya kesyirikan orang-orang di zaman muallif sampai kita sekarang ini, mereka berbuat syirik kepada manusia yang paling jelek, yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun orang-orang musyrik terdahulu, keumuman kesyirikan mereka ditujukan kepada orang-orang saleh, ditujukan kepada para malaikat, ditujukan kepada para anbiya. Baik, itu keumumannya. Tapi orang sekarang apa? Lebih parah dari orang yang tidak waras. Iya. Kenapa? Karena orang tidak waras ditanya, ya. Menunjukkan dia apa? Lebih tidak waras lagi. Baik. Atau mereka meminta ke siapa? Ke Ki Gendeng Pamungkas, orang gila diminta, ya, orang gendeng diminta. Atau apa? Joko Bodo, orang bodoh diminta pula. Ya. Ciri-cirinya ini sungguh sangat apa? Parah dibandingkan orang yang terdahulu. Ya. Orang terdahulu apa berbuat syirik? Keumumannya, kebanyakannya tadi kepada para malaikat, para nabi dan juga para orang-orang saleh. Yang kelima yang menunjukkan keparahannya musyrikin terkini, terakhir sampai di zaman kita, dibandingkan dengan musyrikin terdahulu, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini, mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Artinya apa? Mereka terjatuh ke dalam syirik asma wa sifat. Apa yang kita bahas tentang orang-orang mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, falasifah, juga Sufiyah, dan juga gulat Ar-Rafidah. Mereka apa? Menolak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ya. Sedangkan orang musyrik yang terdahulu apa? Menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali satu yang mereka tolak, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Ketika disebutkan kepada mereka Ar-Rahman, qalu wa man Rahman? Mereka asing, apa itu Ar-Rahman? Dilecehan saja, ejekan saja. Tetapi secara umum dan global, orang-orang musyrikin terdahulu mengakui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga mereka namakan sesembahan-sembahan mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Dimuannaskan, ya, manat dan yang lainnya. Menunjukkan lima perkara yang parahnya kesyirikan, ya, manusia terkini dizamankan dengan atau dibandingkan dengan zaman terdahulu. Ini kita selesai dari pembahasan. Sebenarnya ada kesimpulan yang hendak anak tuliskan faedah dari masing-masingnya. Barangkali di antara antum merasa tidak paham faedah yang pertama itu apa, faedah yang kedua itu apa, yang ketiga apa, dan yang keempat apa. Karena ini adalah faedah yang akan dipakai dalam menilai ya, atau dalam timbangan sesuatu. Kita lanjutkan, karena ini lama. InsyaAllah kita lanjutkan ke usul sitah nanti. Pertanyaannya menyusul. Sumpah kata Farukhan. Akhirnya tapi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kisah doa istiftah. Maka jika kalau itu sumpah Rasulullah apa? Merubahnya. Tidak membiarkannya. Tajib. Sehingga daripada syarah hadis ini di Fathul Bari. Kedua, yaitu makhraj tenggorokan. Keluar dari tenggorokan adalah tiga makhraj, tiga tempat keluar untuk enam huruf. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan yang mengikuti dada. Keluar daripadanya A dan H, A dan juga H. Sehingga ini ditampakkan pengucapannya ya, terutama ketika sukun yang paling sulit ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Oke, karena di situ ada hamzahnya. Tidak dibaca man yasha. Kalau dibaca man yasha itu hanya alif saja ujungnya. Tapi apa tampakkan daripada hamzahnya. Demikian pula ha yang sudah kita nukilkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Ada haknya. Tidak boleh dibaca wastaghfir. Mana haknya? Tidak ada. Tayyib. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa radu'an. Ada haknya. Tidak dibaca wa radu'an. Kalau an saja apa? Haknya hilang. Tayyib. Ini di tenggorokan yang paling bawah. Tayyib. Di atas lekukan. Dan juga yang kedua wasdul halqi di tengahnya itu ain dan ha ya, ain dan ha. Tayyib. Dan yang berikutnya ya, yang perlu dibedakan adalah antara a dengan a. A a naik sedikit. Tayyib. Dalam ayat yang akan kita lalui nanti cara perpindahan ya antara ain dengan a. Gampangannya apa? A'un, a'un. A itu pakai a dan un dengan ain. Ya. Sehingga dibedakan, jangan semuanya au. Tapi a'un, a'un. Antara hamzah dengan ain atau qul a'un zu. Di antara hamzah kemudian naik a. Tayyib. Seperti dalam kalimat waqa'a. Waqa'a amantum. Waqa'a. Waqa'a. Setelahnya hamzah. Ya. Maka ini semua tadi. Ya. Dengan apa? Sering latihan. Sering diucapkan. Laisa bainahu wa baina tarkihi ila riyadatu mri'in bifakihi. Harus sering olahraga. Olahraga mulut dalam pengucapan huruf. Tayyib. Yang berikutnya adnal halqi, tenggorokan yang paling atas, yang paling dekat dengan ujung kerongkongan, bagian kerongkongan yang paling dekat dengan rongga mulut. Ya, yang paling dekat dengan rongga mulut. Keluar darinya ghain dan juga kha. Ya. Hanya saja makhrajul ghain lebih jauh daripada mulut, lebih ke dalam sedikit. Baik. Lebih ke dalam sedikit. Cara mengetahuinya sudah disebutkan di awal dengan disukunkan atau ditasydid. Az atau akh, kha, akh dengan disukun. Baik. Seperti dalam kalimat aghraina, aghraina, la tuzigh, la tuzigh qulubana ghairil maghdubi maghdu. Baik. Itu cara mengetahui makhraj dengan disukun. Atau kha, akhrajatil ardu afqalaha, akhrajat. Baik. Mukhraja sidqi, ya, mukhraja. Dan yang lainnya, qalat ikhruj alaihin. Baik. Cara membedakannya ini nanti insyaallah dalam praktek ini. Ya, al-muhim dia keluar dari tenggorokan yang paling atas dan di bawah apa? Di bawah pangkal lidah. Atau di belakang pangkal lidah. Ya. Enggak layar, enggak ada layar proyektornya. Jadi gambarnya kecil. Baik. Bagian yang biru ini ungu apa biru? Biru ungu ya. Baik. Ini semuanya disebut tenggorokan. Ya. Maka dengan pembagian yang tiga, makhraj bawah, tengah, atas, posisi ghain dan kha di belakang pangkal lidah. Ya, adanya di belakang pangkal lidah. Baik. Ya, ketika antum bercermin menyebutkan gha atau kha, maka akan terjadi penyempitan dan naik posisi pangkal ini menyempit. Oleh karenanya disebut kha dan gha termasuk huruf isti'la. Kenapa? Karena naiknya pangkal lidah, menyempitnya pangkal lidah. Ya, dan suara ketika pengucapan ghain dan kha semuanya ditujukan ke langit-langit, ya, ke sini. Suaranya antum tekankan ke sini, ke atas. Tidak keluar, ya, tidak keluar ke depan. Ho, ho, tay, al, ah, seperti itu. Jadi yang dinaikkan adalah pangkal lidahnya saja. Ini akan diketahui ketika sambil bercermin atau dibaca di hadapan gurunya. Tayib. Sehingga ini pentingnya apa? Musyafahah. Ya, pentingnya musyafahah. Seperti itu. Amin. Yang ketiga al-lisan. Itu lidah. Lidah terbagi atas 10 makhraj untuk 18 huruf. Dari lidah akan terbagi menjadi 10 tempat keluar huruf untuk 18 huruf. Terlebih dahulu antum harus tahu lidah itu bagiannya apa saja. Ya. Lidah ada yang dikatakan sulhalki, wasatul halki, dan juga ada rasul, afwan, ada aqsal lisan, wasatul lisan, ada taraful lisan. Tayyib. Bagiannya. Ya. Sehingga ketika disebutkan aqsal lisan berarti apa? Yang paling ujung. Ya. Mendekati lubang tenggorokan. Ini bagian sini ke atas ini disebut aqsal lisan. Kemudian tengahnya apa? Wasatul lisan. Ujungnya dari sini ke ujung disebut taraful lisan. Tayyib. Silakan. Dan sisi ini, sisi-sisinya. afatul lisan. Hafah itu sisi. Ya. Sisinya. Dari mulai sini sampai sini sisi lisan. Sisi lidah. Nah, istilah yang akan kita jumpai nanti. Mana yang disebut hafatul lisan? Ya, pinggirnya. Tayib. Juga ada yang dikatakan ra'sul lisan. Ra'sul lisan ini. Ut ra's atau ujungnya daripada lisan tersebut, paling ujungnya. Dia sudah bagian ujung dan paling ujungnya. Sehingga disebut apa? Ra'su. Tayib. Dan yang sini sedikit sebelum ra'sul lisan ini disebut zahru, punggung lisan. Punggung lisan. Karena istilah-istilah ini akan semua kita jumpai dalam lisan nanti. Sehingga ketika dikatakan istilah-istilah nanti, antum terbayang di sini. Mana hafatul lisan, mana wasatul lisan, ya. Dan juga mana tarful lisan atau ra'sul lisan, mana zahrul lisan. Kemudian hafah itu sendiri, sisi-sisi lisan terbagi menjadi tiga. Ya, ada aqsal hafah, kemudian ada adnal hafah, ada muntahal hafah. Nanti akan kita lewati insyaallah. Ya, tetapi secara umum sisi-sisi ini disebut hafatul lisan dengan pembagiannya nanti. Ya. Maka dari makhluk ini yaitu lisan keluar daripadanya 10 makhraj untuk 18 huruf. Ya, dari sini 18 huruf keluarnya dari lisan. Baik, dengan pembagian yang ada. Yang pertama kata beliau, aqsal lisan yaitu pangkal lidah. Berarti apa? Ini bagian sini ke belakang. Di lidah antum perkirakan potong tiga. Bagi tiga. Maka aqsal itu yang paling dalam, mendekati kerongkongan. Itu bagian terjauh dari lisan, menyentuh langit-langit yang sejajar, menyentuh langit-langit yang sejajar di atasnya. Ya. Dianjurkan belajar tajwid itu baca bawa kaca kecil, biar bisa ngaca sendiri. Ya. Contoh. Seperti ini. Ya, ini di Yaman. Karena ini memang dijual bebas. Selain kata syekh, santri itu bisa ngaca dalam memakai imamah supaya rapi. Ya. Karena syekh kalau di sana apa menganjurkan santri-santrinya untuk memakai imamah dengan rapi. Tajib. Buat latihan tajwid. Ketika kita ingin ketahui apakah memang lisan kita itu sudah nempel dengan langit-langit atas atau tidak, lihat sambil pengucapan. Ya. Mari besar di rumah. Tapi kalau kekian bawa yang kecil aja. Ya. Supaya bisa mengetahui posisi lisannya sendiri. Ya. Mengetahui posisi lisannya sendiri. Demikian pula dalam membaca harokat, apakah sudah moncong atau belum ketika membaca dhamma. Itu semua akan diketahui. Baik, ya, kemudian apa dibetulkan. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini diibaratkan langit-langit atas, ya. Maka lisan antum yang paling ujung nempel ke sini, yang sejajar, ya, nempelnya ke sini. Adapun dari tengah sampai ujung tidak nempel, tapi ke bawah. Maka posisinya nanti seperti ini, yang nempel ini, dari aksonya saja. Jadi akson lisan nempelnya ke sini. Sehingga nantinya posisinya akan membentuk seperti ini. Ini yang tanda ungu di sini, menunjukkan apa nempelnya aksol lisan dengan langit-langit yang sejajar. Sehingga ketika antum bercermin, di situ sudah tertutup. Ya. Tertutup, keluar dari mana? Kok. Kok. Antum sebutan op. Tidak ada celah. Tidak ada celah, bisa diraba dengan jari atau bisa dilihat dengan cermin. Ya, tempelkan, maka apa? Keluar. Kok. Tinggal didorong nafas, maka nafas tersebut akan bersentuhan dengan atau akan bersandar dengan makhrajnya, kemudian apa membentuk suara. Ya, sebenarnya kita lewati di awal. Ya, sandarannya udara kepada makhraj, maka akan membentuk suara. Baik. Ranya apa disukun? Ak. Kok. Antum sukunkan ak. Lihat nanti posisi ujung lidah. Ak. Betul atau tidak? Baik. Ak, kok, sehingga dia mantun. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, aksal lisan sama dari pangkal juga. Cuman keberadaannya setelah makhraj qaf lebih dekat dengan mulut, menyentuh langit-langit yang sejajar, keluar daripadanya kaf. Maju sedikit. Jika lo antum lihat, ya, qaf ini paling ujung. Ya, paling ujung, maka apa? Kaf beda sedikit di sini nanti. Di depan. Ya. Sehingga udara dikeluarkan kemudian bertabrakan dengan sini, mendorong suara keluar. Tapi kalau kaf bedanya apa? Suara mantul ke langit-langit atas. Ya. Suaranya ingat ke sini. Ko. Ko ke atas. Pantulannya. Sehingga nanti antum lihat di dalam gambar yang ada di antum, antum akan temukan panah-panah kecil. Panah-panah kecil yang menjurus ke atas itu tandanya apa? Supaya udara didorong ke langit-langit. Tidak keluar. Ya. Tidak keluar. Artinya suara itu dipantulkan dulu ke atas, ke langit-langit, baru nanti dia keluar ujungnya. Adapun kaf dengan serta-merta apa? Keluar. Ka. Ya. Itu apa? Hanya maju sedikit saja tadi. Oh. Maka setelahnya ka dengan disukun ak, keluar sisa napasnya. Ak. Beda dengan ko karena penyempitannya lebih sempit sehingga dia mantul. Ak ko. Tapi kalau kaf karena nempelnya lebih sedikit, maka yang keluar adalah sisa udara. Ak. Tidak ak ke ak ak, buka sedikit sudah napas terhempas. Tayib. Bisa dibedakan. Tayib. Sehingga antum lihat ya, ko lebih ujung, maka kaf akan maju sedikit. Yang tadinya ko di sini. Ya. Kaf maju sedikit. Posisinya seperti itu. Dan ini tadi bisa dilihat di cermin. Baik. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.